Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Al-Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 23 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya, walhamdulillah ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-22 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani kauni taghyiril munkari minal iman, bab yang menjelaskan bahwasanya merubah sebuah kemungkaran yang terjadi di hadapan seorang muslim adalah bahagian dari keimanannya, yang telah kita bahas dari hadis-hadis yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Maka pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk membahas hadis yang ke-51 dari sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, atau hadis ke-159 dengan at-tikrar, yaitu bab yang ke-23 yang disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu tafaduli ahli al-imani fi wa rujhani ahli al-yamani fi. Kata al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab yang menjelaskan bahwa ahli al-iman, keadaan kaum mukminin itu tingkat keimanannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Warujhani ahli al-yamani fi, dan siapa yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling sempurna atau mendekati sempurna, mereka adalah ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman. Rujhani ahli al-yamani fi ay fil iman. Rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas, bagaimana penduduk negeri Yaman memiliki rujhanil iman, keimanan yang kuat. Yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini biidznillah taala. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu arda. Qal, beliau mengatakan, asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nanti akan kita jelaskan ikhwati fillah ra'akumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di kota Tabuk. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu hari mengisyaratkan dengan tangan beliau mengarah ke negeri Yaman. Tangan beliau alaihi rahmatullah beliau arahkan ke negeri Yaman seraya mengatakan, ala innal imanaha huna, ketahuilah bahwa keimanan berada di sana. Ketika itu beliau menunjuk negeri Yaman dan mengatakan, ala innal imana hahuna, ketahuilah wahai para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, bahwasanya keimanan berada di sana, yakni di negeri Yaman. Ini penggalan pertama dari hadis yang akan kita bahas. Kemudian dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innal qaswata wa ghiladhal qulubi fil faddadina 'inda usuli adnabil ibil. Wa innal qaswata, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya al qaswah, sikap keras, wa ghiladhal qulub, dan kakunya hati, sikap keras, sikap kasar. Ini makna qaswah dengan makna ghiladhal qulub memiliki satu definisi, memiliki satu arti, yaitu keras, kaku, dan yang sejenisnya. Sikap keras, sikap kaku yang ada pada diri seorang manusia, fil faddadin inda usuli adnabil ibil, kata beliau. Sikap-sikap keras tersebut berada pada al-faddadin, para penggembala, inda usuli adnabil ibil, ketika mereka bersuara keras di dekat hewan-hewan yang mereka jadikan sebagai peliharaan. Di antaranya adalah unta. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas. Begitu pula keledai. Ini kan mereka memiliki para penggembala, para penggembala unta, para penggembala keledai, para penggembala al-bakar, sapi, kerbau, dan yang semisalnya. Ini namanya faddadin. Rata-rata mereka memiliki hati yang keras, memiliki sikap yang kaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus adnabil ibil. Terkhusus mereka yang menggembala unta-untanya. Kenapa? Haitsu yatlu'u qarna syaitan, ketika muncul sepasang tanduk syaitan, fi Rabi'ata wa Mudhar, pada Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Ikhwati fillah yara'akumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak kita ragukan lagi keabsahannya, tidak kita ragukan lagi kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Sehingga dari hadis yang sahih ini banyak pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita akan membahas hadis ini dari sisi sahabatnya, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Abu Mas'ud ini memiliki nama Uqbah ibnu Amrin ibnu Tha'labah. Abu Mas'ud, nama asli beliau adalah Uqbah ibnu Amrin ibnu Tha'labatin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sahabiyul Jalil, sahabat yang mulia. Beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh para ahli al-mu'arrikhin, qabla arba'in, sebelum tahun ke-40. Ini Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amrin ibnu Tha'labatil al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. yang mana Uqbah ibn Amr ibn Tha'labah atau dikenal dengan Abu Mas'ud al-Ansari diperselisihkan oleh para ulama al-mu'arrikhin, para ulama ahli sejarah. Kenapa beliau memiliki nisbah al-Badri? Yang pertama mengatakan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah seorang yang ikut berperang pada peperangan Badar, pada Ghazwatu Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pendapat yang kedua mengatakan la, beliau tidak ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada peperangan Badar. Lakin kenapa? Akan tetapi kenapa beliau disebut dengan Al-Badri? Karena beliau adalah seorang yang bermukim di kota Badar. Ini ada dua pendapat dari kalangan al-mu'arrikhin. Pendapat pertama menetapkan dan memberikan faedah kepada kita, beliau dinamakan atau dinisbahkan kepada Al-Badri karena mengikuti perang Badar, dan yang kedua tidak, karena beliau bertempat tinggal di kota Badar. Maka yang benar, yang sahih adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang asah, pendapat yang lebih benar. Bahkan ini telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan beliau alaihi rahmatullah yakni Al-Imam Al-Bukhari menggolongkan Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah ibni Amr ibni Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu ardah minal badriyin, di antara orang-orang yang ikut peperangan Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan bahwa Al-Badriyin satu-satu namanya, fulan, allan, fulan, allan, khallan dan yang lainnya. Salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu afwan, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Abu Mas'ud, asyaran nabi biyadihi nahwal yaman. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan tangan beliau ke negeri Yaman. Dari lafaz ini, petikan redaksi hadis ini dari ucapan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah husnul ta'lim. Baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada ashabuh radhiyallahu taala anhum ardahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjelaskan tentang keutamaan penduduk negeri Yaman, maka beliau mengisyaratkan tangan beliau ke negeri Yaman tersebut sehingga mudah untuk difahami. Ini faedah yang pertama, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki metode atau cara yang sangat amat baik di dalam menta'lim, mengajarkan sesuatu kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Faedah yang kedua adalah ketika kita bisa melihat secara langsung bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa dekatnya beliau, betapa rendah hatinya beliau alaihi salatu wassalam untuk bisa duduk bersama para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Beliau tidak ingin disikapi seperti seorang raja yang harus selalu dihormati, yang tidak akan mungkin seorang yang di bawahnya berada atau duduk di sampingnya tanpa ada batas. Harus ada protokol-protokol tertentu ketika bertemu. Tidak diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau berbaur. Sebagaimana hal itu diisyaratkan dalam hadis ini oleh Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berada di tengah-tengah para ashabu radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kalau bahasa kita ya, sambil ngobrol duduk bareng, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan sabdanya yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Yaman. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan tangan beliau ke negeri Yaman, disebutkan hal ini oleh sebahagian para ulama kita. Asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang mengisyaratkan tangan beliau menuju negeri Yaman, ai maksudnya ila jihatil Yaman, benar-benar tepat ke arah negeri Yaman. Kenapa? Li'anna fi isyaratihi ila jihatil Yamani ma yadullu ala annal murada bihi ahlaha hina idzin. Ini disebutkan ikhwati fillah ra'akumullah oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath jilid yang ke-6 halaman ke-424. Maksudnya apa Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan ke negeri Yaman? Maksudnya kata beliau, mayadullu ala annal murad bihi, yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ahlaha hina idzin, penduduk negeri Yaman ketika itu. Penduduk negeri Yaman ketika itu, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tingkat keimanan mereka sangatlah kuat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, rujhani ahli Yamani fi, kuatnya ahli Yaman dalam mempertahankan keimanan-keimanan mereka. Karena memang dari sejarah yang ada, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan mendapati bagaimana penduduk negeri Yaman ini adalah orang-orang terdepan yang beriman dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala ini pun akan disebutkan oleh Al-Hafidh. Maka kata Al-Hafidh, murad, maksud dari Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan tangan beliau ke arah negeri Yaman, maksudnya adalah ahlaha hina idzin, penduduk negeri Yaman ketika itu. Lalladzi kana asluhum minha, bukan yang dimaksudkan oleh beliau alaihi salatu wasallam orang-orang yang berasal dari negeri Yaman. Karena sebahagian para ulama ahli sejarah ada yang berpendapat ketika mensyarah menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini berbicara tentang sahabat Nabi atau para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum dari kalangan Ansar. Artinya apa? Ini pujian kepada kaum Ansar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan tangan beliau, mengisyaratkan tangan beliau ke negeri Yaman, itu adalah asal-usul kaum Ansar. Ada beberapa para ulama yang berpendapat demikian, sehingga yang disampaikan oleh para ulama tersebut ini merupakan sebuah pujian, sebuah rekomendasi bagi kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Akan tapi ini diluruskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, lalladzi kana asluhum minha. Karena memang kita ketahui kaum Ansar asal usulnya kalau diruntut ke atas berasal dari negeri Yaman. Tapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, bukan yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam orang-orang yang berasal atau memiliki asal usul dari negeri Yaman, bukan itu. Tapi yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah ahlaha hina idzin, penduduk negeri Yaman ketika itu. Kaum Ansar bukan di negeri Yaman tinggalnya. Kaum Ansar sudah berada bersama Nabi alaihi salatu wassalam di kota Mekah, bahkan sudah ikut berhijrah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama menyambut hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam bersama kaum Al-Muhajirin. Ini kaum Ansar yang berada di kota Al-Madinah. Kaum Ansar yang berada di kota Al-Madinah. Sebelumnya Anda sebutkan berada di kota Mekah. Keliru. Yang benar, kaum Ansar sudah berada di negeri atau di kota Al-Madinah. Maka bukan mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu untuk kita ketahui, ikhwati fillah yarhamakumullah, tanpa rekomendasi dari hadis ini, Ansar telah banyak mendapatkan rekomendasi bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang telah lebih dahulu beriman dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Penyebutan ansar secara khusus, bahkan dalam ayat-ayat lain juga disebutkan tentang keutamaan-keutamaan fadail manaqib yang dimiliki oleh kaum ansar. Akan tetapi pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara tentang keutamaan kaum ansar. Lebih khusus, beliau alaihi salatu wassalam berbicara tentang keutamaan penduduk negeri Yaman ketika itu. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz alaihi rahmatullah, wa sababus sana'i ala ahli al-Yamani isra'uhum ilal imani wa qabulihim. Dan sebab pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli al-Yaman. Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang tinggi kualitas keimanannya, isra'uhum ilal iman. Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera, cepat dalam mengikrarkan keimanan-keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra'uhum ilal imani wa qabuluhum. Dan mereka pun menerima risalah dakwiyah, risalah al-Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun secara cepat tanpa berpikir panjang. Langsung mereka beriman kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang menyebabkan mereka berbeda dari penduduk-penduduk negeri yang lainnya. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan di dalam as-sahih, summiyat al-Yaman. Kenapa negeri Yaman itu dinamakan dengan al-Yaman? Li'annaha, sebabnya adalah an yaminil Ka'bah. Sebabnya adalah posisi negeri Yaman itu berada di sebelah kanan, di arah kanan dari Ka'bah al-Musharrafah. Jadi kalau kita menghadap ke arah Ka'bah, maka arah kanannya itu mengarah ke negeri Yaman. Oleh karenanya di dalam tawaf, ketika kita berada di Baitullahil Atiq, Ka'bah al-Musharrafah, kita akan mendengar sebuah nama, yaitu Ruknul Yamani. Rukun Yamani. Ketika rukun tersebut, rukun artinya pojok atau pondasi yang berada di Ka'bah al-Musharrafah, salah satu sisinya. Maka ketika salah satu sisi dari rukun Yamani itu ditarik lurus, ditarik garis lurus, maka itu akan mengarah ke negeri Yaman. Itu berada pada posisi arah kanan Ka'bah. Karena kita mengetahui arah kanan di dalam bahasa Arab dikenal dengan yaminun. Yamin, maka dikenal pula arah Yaman dengan nama Al-Yaman, berasal dari arah kanannya Ka'bah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, faedah yang berikutnya, wasyamu adalah negeri Syam. An yasaril Ka'bah. Syam itu berada di arah kirinya Ka'bah al-Musharrafah. Wal musya'matu al-maisarah. Al-musya'mah artinya adalah arah kiri. Wal yadul yusra asy-syu'ma. Tangan kiri memiliki bahasa Arab asy-syu'ma. Jadi asy-syu'ma ini asal usul katanya adalah asy-syam. Wal janibul aisar al-asy'am. Jadi arah sebelah kiri dikenal dalam bahasa Arab dengan al-asy'am. Maka posisi negeri Syam yang berada di arah kiri Ka'bah dinamakan dengan asy-syam. Jadi asy-syam berada di sebelah kiri Ka'bah, adapun al-Yaman berasal di arah kanan Ka'bah. Ini faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan. Setelah beliau berisyarat dengan tangan yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke arah negeri Yaman, seraya beliau mengucapkan, ala innal imanaha huna, ketahuilah bahwasanya keimanan berada di sana, berada di negeri Yaman. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan, qil, ditejelaskan atau dikatakan oleh sebahagian para ulama, hadhil isyaratu sadarat minhu sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana tawadhu'nya seorang imam min a'immati ahli sunnah, yaitu al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah, yang beliau bukan menisbahkan ucapan ini pada diri beliau, tapi qila, dijelaskan oleh para ulama. Telah datang penjelasannya dari as-salaf, dari para pendahulu kita. Ini merupakan sebuah adab yang harus dimiliki oleh seorang talabatul ilmi. Tidak mudah untuk berpendapat, tidak mudah untuk mengatakan ini adalah pendapat saya, ini adalah pandangan saya, ini adalah saran saya yang harus didengarkan, dan yang lainnya jangan. Tapi kita nisbahkan kepada para fudhala, kita sandarkan kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita, yang disampaikan pula oleh al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah. Qil, dikatakan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, hadhil isyaratu, isyarat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sadarat minhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bitabuk, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Tabuk. Wa bainahu wa bainal yamani Makkah wal Madinah, dan posisi beliau yang berada di kota Tabuk tersebut, antara beliau dengan negeri Yaman ada Makkah wal Madinah. Antara beliau dengan negeri Yaman, antara kota Tabuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat tersebut dengan negeri Yaman, adalah Makkah wal Madinah. Ini yang disampaikan oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Bahkan disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu arda, al-imanu fi ahli al-Hijaz. Sesungguhnya keimanan itu berada di penduduk kota Hijaz. Hijaz adalah nama lain dari Makkah wal Madinah. Artinya apa? Artinya hadis ini yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan ke negeri Yaman, beliau pun di dalam kesempatan yang lain memuji orang-orang yang berada di negeri Hijaz, Makkah wal Madinah. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa yu'ayyidu hadza qauluhu fi hadis Jabir. Ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu arda, al-imanu fi ahli al-Hijaz. Sesungguhnya keimanan itu berada pada penduduk kota Hijaz atau negeri Hijaz, Makkah wal Madinah. Akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa ala hadza yakunul murada bi ahli al-Yaman ahli al-Madinati wa man yalihim ila awailil Yaman. Maka dari hadis ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk negeri Yaman adalah penduduk kota Madinah, kemudian disambung terus penduduk kota Mekah dan yang seterusnya seterusnya sampai ke negeri Yaman. Karena kalau kita tarik garis lurus, Madinah, Mekah ini kan bertetangga saja dengan negeri Yaman. Yang sangat dekat perbatasannya adalah daerah yang kita kenal di zaman sekarang dengan As-Samitah. As-Samitah ini markaz Ahlus Sunnah yang diasuh oleh Syekhuna Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Yang guru-guru beliau ada Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, ada Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami dan yang lainnya, yang berada di Jizan. Jizan ini kota kecilnya adalah Samitah, dan Samitah ini sangat berdekatan dengan perbatasan negeri Yaman. Artinya apa? Artinya ikhwati fillah ya ra'akumullah, Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah juga dekat dengan perbatasan negeri Yaman. Sehingga diambil kesimpulan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi bahwa rekomendasi kepada penduduk ahli Yaman bukan hanya penduduk negeri Yaman saja yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi juga penduduk Al-Hijaz, penduduk Mekah wal Madinah, begitu pula daerah-daerah atau kota-kota yang setelahnya yang ditarik garis lurus akan sampai ke Jazan, akan sampai ke Samitah, juga akan sampai ke negeri Yaman. Maka inilah yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada tanakut, tidak ada kontradiksi antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala innal imana hahuna, ketahuilah bahwasanya keimanan di negeri Yaman, dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, al imanu fi ahli al-Hijaz, keimanan itu berada pada penduduk kota Hijaz, Mekah wal Madinah dan yang sekitarnya. Jadi dua hadis tersebut bisa kita gabung, bisa kita sampaikan dengan faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau telah memberikan rekomendasi besar kepada penduduk negeri Yaman ketika itu yang telah beriman dengan mengorbankan pengorbanan-pengorbanan jiwa raga mereka untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerima syariat Allah, ala innal imana hahuna, di sanalah keimanan berada, di negeri Yamanlah keimanan berada, pada penduduk negeri Yaman itulah keimanan yang kuat berada. Dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam penggalan yang kedua dari hadis ini, wa innal qaswata wa ghiladzal qulubi fil faddadin. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan dalam mensyarah lafaz ini, wa innal qaswata wa ghiladzal qulub. Kata Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-qaswatu wa ghiladzal qulubi ismani li musamman wahid. Al-qaswah, sesuatu yang kaku, ghiladzal qulub, hati yang keras, ismani li musamman wahid, adalah dua hal, dua nama yang memiliki satu makna, seperti yang telah kita sebutkan ikhwati fillah yarakumullah pada awal pembahasan. Al-qaswah dengan ghiladzal qulub memiliki satu makna sinonim. Wa huwa nahwu qawlihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni, bathi wa huzni ini memiliki satu makna. Dua nama atau dua lafaz yang berbeda akan tetapi limusamma wahid, memiliki satu makna, memiliki satu arti, memiliki satu definisi. Aku hanya mengadukan, mengeluhkan kesedihanku, kegundahanku ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di dalam surah Yusuf ayat ke-86. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ingin memberikan contoh kepada kita bahwa yang seperti ini ma'ruf. Bahkan Al-Quranul Karim pun menggunakan metode tersebut. Allahu Jalla wa'ala pun mengajarkan kepada kita. Ini loh, dua kalimat, dua lafad yang memiliki satu makna. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang berkesimpulan diri, kenapa kok dua lafad, dua kalimat yang maknanya satu disebutkan berulangan. Ini namanya pemborosan kata, pemborosan lafad, pemborosan kalimat. Wal'iyadzubillah. Siapa kita dan siapa para ulama yang menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang luar biasa. Kenapa kita berani mengkritik hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa kita berani mengkritik wal'iyadzu billah firman Allah jalla wa ala? Maka ikhwati fillah yarakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal qaswata wa ghiladzal qulub. Al-qaswah wa ghiladzal qulub. Kerasnya hati, kakunya sikap seseorang. Fil faddadin, berada pada para penggembala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika beliau membahas lafaz ini, beliau menyampaikan, wa yuhtamalu ayyuqala innal qaswata yuradu biha, anna tilkal quluba la talinu limau'idhatin. Kerasnya hati mereka, para penggembala-penggembala onta, para penggembala sapi, para penggembala keledai dan yang lainnya insyaallah taala akan kita sebutkan dari penjelasan beliau, disebabkan la talinu, hati-hati mereka itu tidak bisa menerima, tidak bisa menyambut al-mau'idhah, tidak bisa menyambut, tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang ada. Wala takhsha litadhkar, dan tidak bisa tunduk dengan zikir-zikir kepada Allah. Mereka diingatkan untuk kembali kepada Allah, mereka diingatkan untuk bertaubat kepada Allah, tidak bisa tunduk hatinya. Wa ghiladhuha alla tufham, dan kakunya hati tersebut paling tidaknya disebabkan karena ketidakfahaman mereka kepada syariat-syariat Allah. Wala tuqal, mereka tidak menggunakan akal-akal fikiran mereka untuk memanfaatkannya, memahami, menjalani sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan dari beliau alaihi rahmatullah, Imam Al-Qurtubi. Fil Faddadin, disampaikan oleh para ulama kita, Al-Faddadin wa huwa ibaratun, wa huwa ibaratun 'anil baqari allati yuhras 'alaiha. Al-Faddadin ini kalau dari sisi etimologi bahasa Arab, ikhwati fillah yarakumullah, ada yang para ulama ahli lughah yang memberikan tasydid pada dalnya sehingga dibaca dengan al-faddadin, ada pula yang mentakhfif, artinya tidak mentasydid, jadi al-fadadin. Yang pertama al-faddadin, yang kedua adalah al-fadadin. Jam'u faddan, ini adalah bentuk jamak dari faddan apabila dengan tasydid. Faddan mufradnya, jamaknya adalah al-faddadun. Wa huwa ibaratun 'anil baqar, maksudnya al-faddadun ini biasanya dipakai untuk mengibaratkan perkumpulan peternakan sapi, allati yuhras 'alaiha, yang digembalakan oleh seseorang. Kemudian disebutkan oleh sebahagian para ahli lughah, wa 'ala hadza fal muradu bidzalika ashabuha. Kalau demikian keadaannya, al-faddadun dengan tasydidnya dal yang merupakan jamak dari faddan, yang itu menunjukkan adanya peternakan sapi, adanya perkumpulan hewan tersebut yang digembalakan oleh seseorang, maka yang dimaksud dengan fil faddadin, kerasnya hati, sikap yang kaku, itu ada pada al-faddadin, maksudnya ashabuha, para penggembalanya, para penggembalanya, ashabuha. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam al-asma'i alaihi rahmatullah, dan selain beliau dari kalangan ahlul lughah, wa huwa minal fadid as-sawt as-shadid, wa huwa minal fadid as-sawt as-shadid. Maksudnya adalah, kenapa al-faddadin disebutkan sebagai orang-orang yang kaku, orang yang keras hatinya? Karena mereka itu memiliki al-fadid. Apa maksudnya al-fadid? As-saut as-syadid, suara yang melengking, suara yang sering berteriak-teriak. Fahumul ladhina ta'lu aswatuhum fi ibilihim wa khaylihim wa huruthihim wa nahwi dhalik. Kata Imam Asma'i alaihi rahmatullah dan yang selain beliau dari kalangan ahli lughah, mereka para penggembala biasanya mengangkat suara-suara mereka ketika menggembalakan onta-onta mereka, ketika menggembalakan kuda-kuda mereka, ketika menggembalakan hewan ternak mereka secara umum. Jadi ketika mereka sering berteriak-teriak, sering mengangkat suaranya, as-saut as-syadid tadi, berpengaruhlah pada keras dan kakunya hati yang dimiliki oleh mereka. Wal-iyadzubillah. Ini insyaAllah ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, pembahasannya sangat berkaitan erat dengan akhir dari hadis ini, yaitu berkaitan dengan Bani Rabi'ah wa Mudhar. Al-Imam Ma'mar Ibnul Muthanna menyebutkan makna dari Al-Faddadin. Hum, kata beliau, Al-Imam Ma'mar Ibnul Muthanna, hum Al-Faddadin adalah mereka, Al-Mukthiruna minal Ibil, alladzina yamliku ahaduhum al-mi'ataini minha ilal alfi. Ini juga disampaikan Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah. Jadi selain Al-Imam Ma'mar Ibnu Muthanna, Al-Imam Ibnu Salah pun berpendapat dengan hal yang sama. Siapa mereka Al-Faddadin? Al-Mukthiruna minal Ibil, para penggembala yang memiliki banyak unta. Alladzina yamliku ahaduhum, yang salah seorang dari mereka mungkin memiliki, al-mi'ataini minha ilal alf, antara 200 sampai 1000 unta. Antara 200, kalau kita mau kiaskan dengan ucapan Al-Imam Al-Asma'i alaihi rahmatullah, kalau kita mau kiaskan, kita analogikan dengan ucapan Al-Imam Al-Asma'i alaihi rahmatullah, 200 sampai 1000 kuda. Seorang yang memiliki 200 sampai 1000 keledai. Secara umum, seorang yang memiliki 200 sampai 1000 hewan ternak. Maka ketika dia menggembala hewan-hewan ternak tersebut yang jumlahnya banyak, membutuhkan suara yang melengking, membutuhkan suara yang keras. Maka dari sini, ikhwati fillah yarhamakumullah, bisa kita ambil sebuah faedah tercelanya untuk kita sering mengangkat suara, apalagi ketika bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebahagian para sahabat beliau ketika beliau diminta memberikan wasiat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini. Apa kata Nabi Alaihissalatu Wassalam? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah kamu marah, sampai 3 kali diulangi Nabi Alaihissalatu Wassalam. Karena seorang yang mengangkat suaranya identik dengan seorang yang akan marah. Maka jauhilah sifat marah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, karena wal iyadu billah itu bisa mengakibatkan kerasnya dan kakunya hati kita. Inda usuli aznabil ibil. Ketika seorang itu berada di sisi peternakan ontanya. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan al-muradu bihi wallahu a'lam. Maksudnya adalah wallahu a'lam al-mulazamuna lil ibil as-sa'iquna laha, orang-orang yang memang kerjanya menggembala unta. Wa yadhharu li anna al-faddad huwa al-amil, maksudnya adalah mereka yang menggembala bukan hanya sekedar pemiliknya. Kalau pemiliknya mungkin santai-santai di rumah, tidak mengangkat suaranya, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kekayaan dan yang lainnya. Maka yang dijadikan syahid di sini adalah mereka yang turun langsung. Mungkin mereka bukan pemilik onta tersebut, mungkin mereka bukan pemilik dari hewan ternak tersebut, bukan pemilik dari kuda tersebut, bukan pemilik dari keledai tersebut. Akan tapi mereka orang yang terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke kandang-kandang hewan ternak yang ada. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, ketika dua tanduk syaitan itu muncul dari arahnya. Ini sangat erat kaitannya ikhwati fillah yarakumullah dengan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriq, bahwasanya inti dari kekufuran itu semuanya berasal dari arah timur. Arah timur yang dimaksudkan di sini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang adalah negeri Al-Iraq. Sehingga kesimpulannya dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rekomendasi, memberikan pujian kepada penduduk negeri Yaman secara khusus. Begitu pula di kesempatan yang sama, beliau memberikan peringatan tentang kerasnya, kakunya orang-orang yang berasal dari arah timur, yaitu negeri Irak, yang mana di negeri Irak lah fitnah demi fitnah muncul. Peperangan Jamal terjadi di sana, peperangan Siffin terjadi di sana, fitnah Bani Umayyah terjadi di sana, keluarnya kaum Khawarij terjadi di sana. Nah, ini semua sangat berkaitan erat ikhwati fillahi rahimakumullah, apalagi dengan penggembala-penggembala unta yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mayoritas penduduk negeri Irak ketika itu memiliki peternakan-peternakan unta. Yang insyaallah taala akan kita sebutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, dengan menukilkan ucapan para ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, Al-Qadhi Iyad, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.